وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kembali kajian kita Aqidatul Raziyain Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumullahu ta'ala. Mereka berdua kembali menjelaskan pokok prinsip mendasar dalam aqidah Ahlus Sunnah. Mereka katakan waqala wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah azza wa jalla. Dan takdir yang baik maupun yang jelek semuanya dari Allah azza wa jalla. Perkara takdir ini salah satu rukun iman iman terhadap takdir Allah yang didasari oleh ayat-ayat, hadis-hadis dan ijma' kesepakatan a'immatus salaf rahimahumullah. Antara lain firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, bahwa kami sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Juga firman Allah, wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah takdirkan. Di dalam sunnah ma'ruf hadis Jibril alaihi salam ketika datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari para sahabat dan umat ini. Ketika beliau tanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, apa itu? Qala al-iman, maka Rasulullah jawab, iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dengan kamu mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan mengimani takdir. Kamu imani takdir yang baiknya maupun yang jeleknya. Di dalam hadis para ulama sebutkan sengaja ketika itu terkait iman kepada takdir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang amilnya. Amilnya fi'il tu'min, antu'mina. Iman dengan kamu mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu mengimani, diulang lagi, dan kamu mengimani takdir. yang baik dan yang jelek. Yang lain-lain tidak diulang amilnya, enggak disebutkan misalnya wa antu'mina bikutubihi wa antu'mina birusulihi, tetapi takdir diulang wa antu'mina bil qadar. Ada riwayat pula hadis juga terkait hari akhir, diulang amilnya wa tu'mina bil yaumil akhir, dan kamu mengimani pula hari akhir. Pengulangan amil tu'min ada pada takdir, ada pula pada yaumul akhir. Hal itu ulama sebutkan karena kalau yang lain-lain secara umum ma'ruf dan diketahui oleh Arab dari sisa-sisa ajaran Ibrahim alaihissalam, mereka tahu Allah, malaikat, para rasul. Tapi dua ini terutama takdir, mereka mengingkarinya. Atau enggak ada itu dalam pengetahuan mereka dalam perkara iman. Bahkan hari akhir misalnya mereka ingkari. Apa betul orang bisa dibangkitkan kembali setelah dia mati? Aidza mitna wa kunna turaba, sudah jadi tanah, sudah remuk, hancur, dikembalikan ciptaannya seperti sedia kala, diingkari oleh mereka, mustahil kata mereka. Makanya pentingnya iman kepada hari akhir, hari kebangkitan, maka diulang amilnya wa tu'mina bil yaumil akhir. Begitu pula takdir, pentingnya iman terhadap takdir, maka Rasul ulang wa tu'min bil qadar khairihi wa syarrihi, dan kamu mengimani takdir yang baik dan yang jeleknya. Dan itu rukun iman seperti maklum adanya dari rukun-rukun iman yang 6. Di dalam sunnah pula Rasulullah sebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala lamma khalaqal qalam, sungguhnya Allah ketika menciptakan qalam, qala lahu uktub, Allah katakan, Allah perintahkan padanya, tulislah. Qala wa madza aktub, pena itu bertanya, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai ila antakumas sa'ah, tulis takdir segala sesuatu, ketetapannya sampai kiamat kelak. Fajarul qalam bimaqadir kulli syai ila antakumas sa'a min khair wa syar, maka tercatat oleh qalam itu, oleh pena ini tercatat takdir segala sesuatu sampai kiamat, segala yang baik maupun yang jelek. Perkara terciptakannya makhluk, amal perbuatan makhluk, masa depan makhluk, bahkan sampai ke jannah atau ke neraka, masing-masing telah ditentukan oleh Allah dan telah terselesaikan takdirnya. Iman terhadap takdir yang baik maupun yang jeleknya, tentunya yang dimaksud jeleknya bukan kembali kepada takdir Allah, bukan kembali kepada ketentuan Allah, karena ketentuan Allah tidak ada kejelekan padanya, semuanya baik, mengandung hikmah, mengandung keadilan, segala kemaslahatan. Tetapi disebut jeleknya kembalinya kepada makhluk, artinya makhluk menganggap itu jelek atau merasa itu jelek baginya. Seperti sakit misalnya, ya orang merasa itu jelek baginya dibanding kesehatan. Kematian mungkin mereka anggap itu jelek, kecelakaan mereka merasa menganggap itu kejelekan. Adapun ketetapan Allah, bahwa itu keputusan yang telah Allah tetapkan, ditakdirkan oleh Allah, tidak ada kejelekan sedikit pun padanya. Maka hendaknya dipahami pernyataan baik dan jeleknya, jelek ini bukan kembali kepada ketetapan Allah, tetapi kembali kepada anggapan makhluk, manusia merasa dan menganggap itu kejelekan bagi mereka. Mengimani takdir ini menuntut seorang hamba semakin semangat dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, semakin menjauh dari kejelekan dan maksiat yang haram. Maka tidak benar, tidak boleh dengan dalih takdir seseorang meninggalkan ketaatan atau melanggar yang haram, yang maksiat, kemudian berdalih sudah ditakdirkan, sudah suratannya begini. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya bahwa kalau amalan manusia telah terselesaikan, ditakdirkan segala sesuatunya, bagaimana amalan kita? Rasul katakan, i'malu, beramallah, bersemangatlah dalam ketaatan, ibadah, tinggalkan maksiat. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, masing-masing akan dimudahkan baginya jalan ke arah yang dia diciptakan untuknya. Fa'amma mangkana min ahli sa'adah fasayuyassaru li ahli sa'adah. Kalau memang dia ditetapkan orang yang bahagia, ia akan dimudahkan jalannya mengamalkan kebahagiaan, ketaatan, kebaikan. Wa amma man kana min ahli syaqa waliyadzu billah fasayuyassaru li amali ahli syaqa, akan dimudahkan juga untuknya mengamalkan amalan orang-orang yang celaka, maksiat, dosa, mungkar. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tanda kebahagiaan seorang hamba amal solehnya. Sebagaimana tanda celakanya seorang hamba juga amalan jeleknya, kemaksiatannya, pertanda kalau dia celaka. Maka mengimani takdir semakin menambah semangat seorang mukmin dalam beramal soleh, semakin menambah dirinya semangat untuk menjauh dari maksiat dan dosa. Oleh karena itu hadis tentang takdir yang Rasulullah sebutkan, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahul kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar wa dakhala an-nar. Masallallahu al-afiyah. Orang bisa mengamalkan amalan penduduk surga. Amalan penduduk surga ya ketaatan, ibadah, kebaikan. Terus selama hidupnya dia istiqomah, taat. Sehingga antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Sudah dekat. Tapi kemudian dia keduluan oleh kitab, ini catatan takdir. Dia pun di akhir-akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli neraka, maksiat, kekufuran. Dia amalkan itu dan dia pun kemudian masuk neraka karenanya. Hadis harus difahami dengan benar pemahaman salaf. Karena kalau difahami secara zahirnya seperti makna yang tidak tepat. Bagaimana seorang hamba ini sudah berusaha sepanjang hidupnya dalam kebaikan, mengamalkan amalan ahli jannah, amal kebaikan, taat dia, berusaha istiqomah dalam khair, dalam amal soleh, hanya karena keduluan takdir kemudian belok mengamalkan amalan ahli neraka kemudian masuk neraka. Bukan itu yang dimaksud hadis. Makna hadis tidak demikian. Karena Allah akramul akramin, dan itu harus kita yakini bahwa Allah yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Yujazi bil hasanatil hasanat wa ahsan, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik jauh dari yang diamalkan hambanya. Kalau pada manusia saja itu enggak mungkin, mustahil pada manusia. Contoh, kalau kamu sebagai direktur suatu perusahaan, atau gak usah besar-besar perusahaan, kamu punya rumah makan misalnya, ada pegawaimu 10, satu dari mereka ini paling rajin, Masya Allah, pertama datang, pertama buka dia tiap hari. Dia bersihkan meja, kursi, dia rapikan, dia pel, dia sapu sebelum pelanggan datang. Begitu. Pokoknya Masya Allah menyenangkan. Gak pernah terlambat masuk mulai kerjanya. Dan tiap akhir hari mungkin dia yang terakhir pulang. Dia beres-beresin dulu, dia bersih-bersih di dapur, rapi sudah baru dia pulang. Yang lain mungkin sudah pada pulang. Masya Allah, gak pernah cari masalah. Gak pernah ini, gak pernah itu. Itu sepanjang karir dia bersamamu. Masuk akalkah di akhir tahun misalnya kamu tutup buku mungkin untuk ngitung ini itu, memasukkan, mengeluarkan. Tiba-tiba ini yang paling rajin ini kamu saya pecat, keluar. Yang lain enggak. Masuk akal? Sama sekali enggak masuk akal, enggak mungkin. Tidak akan ada direktur yang berbuat itu. Ini Masya Allah. Itu manusia. Justru semakin dia sayangi pegawai ini, jangan sampai keluar. Eman. Dia kasih bonus, dia kasih hadiah, dia kasih ini dan lain sebagainya. Itu manusia. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Bagaimana dengan Allah yang akramul akramin, yang maha mulia? Tidak mungkin membalas hambanya sedemikian rupa. Sepanjang hidupnya dia taat, ibadah, istiqomah dalam kebaikan, berusaha, dia jaga, dia menjauh dari maksiat, dia ini. Tiba-tiba di akhir hayatnya keduluan takdir mengamalkan amalan neraka. Itu balasan dia di akhir hayatnya. Dibalas demikian, enggak mungkin. Allah jauh lebih mulia. Sehingga yang dimaksud hadis, dan itu tersebutkan dalam beberapa lafadznya, la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yadhharu linnas atau fi ma yabdu linnas. Dia mengamalkan amalan ahli jannah sebatas itu yang tampak atau dia tampakkan di depan orang. Padahal di belakang atau dalam dirinya, di lubuk hatinya, gak ada kecintaan kepada amal soleh ini. Gak ada kesungguhan. Tidak ada keseriusan pada dirinya untuk istiqomah dalam ketaatan, untuk menjauh dari maksiat ini. Gak ada. Cuman itu yang dia tampakkan di depan orang, bahwa fulan ahli jannah. Maka di akhir hayatnya seperti itu, wal'iyadu billah. Adapun orang yang benar-benar istiqomah sungguh-sungguh dari hatinya, dia ingin selamat di akhiratnya, sehingga dia ibadah, taat, berbuat baik, beramal soleh, menjauh dari segala maksiat, dosa, benar-benar ikhlas dari dirinya yang terdalam. Maka yang semacam ini enggak akan Allah sia-siakan. Justru akan Allah balas dengan kebaikan. Akan diberi taufik untuk husnul khatimah pada akhir hayatnya. Nah, demikian. Makanya salah satu sebab terpenting husnul khotimah adalah istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan dengan sungguh-sungguh, keikhlasan dan kecintaan dari diri kita banyak membantu orang untuk akhir hayatnya pun dia akan husnul khatimah. Makanya Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami beri petunjuk taufik dalam kebaikan jalan-jalan Allah. Itu yang Allah balas untuknya. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan taat istiqomah terhadap yang telah dimau'idhahkan padanya, itu yang lebih baik bagi mereka dan itu yang lebih membuat mereka istiqomah, dikokohkan. Baik, kembali kepada perkara iman kepada takdir. Mengimani takdir berarti harus mengimani empat perkara yang disebut maratib al-iman bil qadar. Empat martabah. Yang pertama, iman yang pasti, yakin bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang semua telah terjadi, mengetahui segala yang sedang maupun akan terjadi. Kalaupun itu terjadi, seperti apa dan bagaimana kejadiannya, Allah ketahui. Tidak ada yang luput sekecil apapun dari ilmu Allah, dari pengetahuannya. Gak ada sesuatu yang kemudian Allah gak tahu, kemudian setelah terjadi, setelah Allah baru tahu. Itu tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah. Karena ilmu Allah yang luas mencakup segala sesuatu. La ya'zubu anhu mithqalu dzarrah fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang gaib bagi Allah sekecil dzarrah, sekecil atom sekalipun, baik itu yang di muka bumi ataupun yang di langit dan dimanapun itu berada. Dan ayat-ayat tentang itu banyak sekali. Allahu bikulli syai'in alim, alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui segala sesuatu, mengetahui yang tersimpan di balik dada makhluknya. Ini yang pertama, luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat menyebutkan hal itu. Antara lain juga Allah sebutkan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, dan di sisi Allah kunci ghaib tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kapan orang itu mati, di mana dia mati, kapan turunnya hujan, rahim yang diisi rahim, kandungan setiap ibu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah ketahui pula segala yang di daratan maupun lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak gugur satu daun pun kecuali Allah ketahui. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin, biji dalam kegelapan bumi semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun itu dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Allah ketahui biji hitam di malam hari, malam sudah gelap, di tengah hujan yang sangat lebat, hujan itu sendiri gelap, berada di bawah lautan, lautan sendiri gelap, malam hari lagi, entah berapa ribu meter di bawah laut. Dan tidak hanya itu, dia pun berada di bawah dasar laut, tidak ada yang lepas dari ilmu Allah, dari pengetahuannya. Allah ketahui. Dan demikian umum, bikulli syai'in nakira, syai'in alim, Allah maha tahu. Ayat-ayat tentang itu banyak sekali. Maka celakalah kelompok-kelompok sesat seperti Jahmiyah atau Mu'tazilah yang menganggap ta'alallah amma yaqulun, bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu menurut kebatilan mereka, tahu secara globalnya. Rinciannya seperti apa Allah enggak tak ketahui. Artinya misalnya begini, fulan akan mati di hari ini. Nanti rinciannya matinya di mana, karena apa, dia naik apa, misalnya di jalan mana, detik keberapa, jam berapa, apa sebabnya, rinciannya seperti apa, itu tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu secara global saja bahwa fulan akan mati. Dan itu kesesatan besar yang mereka sadari atau tidak, celaan bagi Allah. Kif, ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah disebutkan id lau kana kaifa yakun. Kalaupun itu terjadi dan bagaimana kejadiannya, seperti apa rinciannya, Allah ketahui. Misalnya meninggal karena kecelakaan, nasallallahu alafiyah. Di mana itu, apa sebabnya, bagaimana rincian kejadian, semuanya Allah ketahui. Intinya kita harus yakin, beriman, semuanya ada dalam ilmu Allah. Tidak ada yang luput dari ilmunya. Termasuk dalam ilmu ini, kita yakin bahwa Allah mengetahui amal perbuatan masing-masing hambanya. Apa saja yang dilakukan fulan, apa saja yang akan mereka perbuat. Seperti apa keberadaan, keadaan, kondisi mereka, ajal mereka, rizki mereka, semuanya diketahui oleh Allah. Yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan, penulisan. Dengan kita mengimani bahwa Allah telah mencatat takdir semua makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Yang tentu berkaitan pencatatan ini dengan ilmu Allah. Apa yang Allah ketahui segalanya telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan itu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang keluar dari catatan ini. Tidak ada yang berubah dari catatan ini. Oleh karena itu, seperti doa misalnya, atau silaturahmi misalnya, nusus yang menyebutkan la yarudul qadha illa du'a, tidaklah merubah takdir qadha kecuali doa. Karena doa silaturahmi juga menambah rizki dan seterusnya. Ulama sunnah menjelaskan kepada kita, dan harus dipahami dengan pemahaman mereka, bahwa tidak berarti dengan itu merubah yang sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jangan difahami misalnya dia sudah ditentukan tercatat di Lauhul Mahfuz akan terkena apa musibah misalnya. Tapi karena dia berdoa memohon kepada Allah, hanya berubah, tidak terjadi yang di Lauhul Mahfuz itu karena doanya. Bukan begitu makna hadis. Atau tadi silaturahmi, sebenarnya dia misalnya ditetapkan usianya 60 tahun. Karena dia silaturahmi, akhirnya diperpanjang usianya jadi 65 misalnya atau 70. Enggak jadi 60 tahun ini enggak mati. Berbeda dengan yang sudah dimaktub di dalam Lauhul Mahfudz, bukan begitu makna hadis. Karena enggak ada yang lepas, enggak ada yang keluar dari catatan Lauhul Mahfudz. Tetapi perhatikan, para ulama jelaskan semua itu masuk dalam catatan takdir dalam Lauhul Mahfudz, bahwa ditetapkan dia akan kena musibah. Dan tercatat di Lauhul Mahfudz pula bahwa dia akan berdoa. Maka tercatat pula di Lauhul Mahfudz itu, terselamatkanlah dia dari musibah itu karena doanya. Tercatat bahwa fulan akan silaturahmi, dan dengan silaturahmi itu pula Lauhul Mahfudz tercatat di situ akan ditambah usianya. Enggak ada yang keluar dari Lauhul Mahfudz. Tidak ada perubahan padanya. Semuanya tercatat sampai yaumul qiyamah. Yang ketiga, al-masyiah. Ibarat para ulama, masya'akana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Yang tidak Allah kehendaki, maka itu tidak akan terjadi. Semua yang ada, terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Dan nusus pun banyak menyebutkan tentang ini, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apapun yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, ya terjadi. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Kehendak Allah yang mengatur segalanya. Bantahan kepada Qadariyah yang menganggap al-amr unuf, bahwa perkaranya itu menurut mereka terjadi begitu saja tanpa dikehendaki oleh Allah. Karenanya mereka digelari sebagai majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Karena berarti ada dua kekuasaan yang berkehendak. Allah berkehendak meyakini dua kekuatan, api yang merupakan sumber cahaya, penerang, dia yang berkehendak mengatur, maka segala kebaikan lahir darinya, dia yang ciptakan, majusi. Segala kebaikan yang lain, lawannya adalah kekuatan kegelapan yang menciptakan dan menghendaki adanya kejelekan, kejahatan, kriminal dan sebagainya di muka bumi. Dan terjadi memang, ada kejahatan, ada kriminal. Demikian dua kekuatan ini saling adu kekuatan, terkadang menang kekuatan jelek, kadang menang kekuatan baik. Qadariyah seperti itu. Allah punya kehendak, manusia pun punya kehendak sendiri di luar kehendak Allah. Dan itu menunjukkan kelemahan dan kekurangan ketika ada yang menghendaki sesuatu tetapi terjadi sesuatu di luar yang dia kehendaki, dan dia tidak menghendaki itu. Dia sebenarnya tidak menghendaki itu, tapi terjadi di luar kehendaknya, berbeda dengan kehendaknya. Itu kekurangan dan kelemahan. Contoh pada manusia, kamu sebagai pemilik toko atau seorang direktur pemilik perusahaan berkehendak agar tidak ada pencurian di perusahaannya, di tokonya. Dia pasang CCTV di sana sini, dia kasih satpam 24 jam gantian shiftnya, ya kan? Karena dia berkehendak, berkeinginan jangan sampai ada kecolongan, ada pencurian. Tapi kenyataannya masih terjadi pencurian, bisa kebobolan. Menunjukkan kelemahan manusia. Dia menghendaki sesuatu tetapi terjadi sesuatu beda dengan yang dia kehendaki. Padahal dia gak ingin itu. Bukan kehendak dia terjadi kejelekan, bukan kehendak dia terjadi pencurian, perampokan, tapi terjadi. Ya begitulah kelemahan manusia. Itu aib. Sementara Allah yang maha kuasa, maha mulia, maha sempurna, tidak mungkin demikian. Oleh karena itu semuanya ada dalam kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya, apapun itu yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu terjadi ini, terjadi itu, Allah tidak berkehendak sebenarnya. Tapi terjadi. Berarti itu kelemahan dan kekurangan, tidak mungkin pada Allah. Semuanya di bawah kehendak Allah, yang baik maupun yang jelek. Manusia diberi kemampuan, diberi pilihan, diberi kehendak. Walaupun itu kehendak, tetap di bawah kehendak Allah. Dalam nusus, perbuatan manusia itu dinisbatkan kepada manusia itu sendiri. Dia yang berbuat. Menunjukkan Allah beri dia kehendak. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Tidaklah engkau melempar saat engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Saat perang misalnya, melempar anak panah, tombak, atau kalau sekarang misalnya bom atau peluru. Allah menetapkan perbuatan itu kepada manusia, id romaita, saat kamu melempar. Dinisbatkan fi'il rami kepada Rasul, id romaita, romaita anta. Fi'il itu kembalinya kepada Rasul. Makanya dinisbatkan dengan ta'ul fa'il, romaita, anta, pekerjaanmu, kehendakmu. Walakinallaha roma, mana ayat kemudian lemparan itu menjadi tepat sasaran, mengena, membunuh musuh, itu yang Allah beri taufik, Allah beri pertolongan kepada Rasulnya. Tapi perbuatan melempar, perbuatan Rasul, manusia. Ketika Allah sebutkan penciptaan, Allah katakan wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Penciptaan itu perbuatan Allah. Allah nisbatkan pada dirinya yang maha mulia. Khalaqtu ana, aku yang menciptakan, kata Allah. Ibadah karena itu perbuatan manusia, mereka yang berkehendak melakukan, mereka yang sholat, mereka yang puasa, zakat, haji, maka dinisbatkan kepada mereka ya'buduni, dengan adanya wawul jamaah liya'buduni, dinisbatkan ke mereka karena mereka yang berbuat, mereka yang mengamalkan. Tidak berarti dengan iman terhadap masyia dan takdir ini berarti manusia gak punya kehendak. Manusia bukan robot, atau kalau dulu disebutkan tidak seperti pohon yang gak punya kehendak. Pohon itu gak punya kehendak kan, saat dia doyong ke selatan, saat dia doyong ke utara, bukan maunya dia, tapi kemauan angin. Kalau gak ada angin ya gak mungkin pohon itu tiba-tiba maunya dia pengen ke utara, pengen ke utara ini, aku pengen ke selatan sekarang. Gak ada kemampuan, gak ada kehendak pohon itu. Tapi karena angin bertiup kencang sehingga pohon itu ke selatan, ke utara, ya dia ngikut ke utara. Dia gak punya kemampuan, gak punya kehendak sendiri, ngikut angin saja. Tidak demikian manusia, bukan seperti itu. Dia punya kehendak, dia punya pilihan, sehingga yang melakukan ketaatan ya memang itu pilihan dia. Dia mau selamat di akhiratnya, dia mau jannah, dia meninggalkan maksiat karena takut neraka, maka dibalas karena ibadahnya, karena perbuatan baiknya, karena dia ninggalkan maksiat, dibalas oleh Allah. Makanya Allah katakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, antum masuklah jannah karena amal perbuatan kalian. Kalian yang sholat, kalian yang puasa, kalian masuklah surga karena itu. Yang bermaksiat pun ya itu pilihan dia. Dia yang menyenangi kemungkaran itu, dia durhaka, malah bermaksiat ini, bermaksiat itu, maka dibalas pun ya karena perbuatan amalan dia. Makanya kemudian orang pun menyenangi orang yang berbuat baik dan membenci orang yang berbuat jelek. Ini masyiah. pencatatan, kemudian kehendak masyiah, kemudian yang ketiga adalah al-khalq, penciptaan. Semuanya diciptakan oleh Allah. Allah yang ciptakan seluruh amal perbuatan manusia termasuk di dalamnya. Firman Allah, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala yang kalian amalkan diciptakan oleh Allah. Kita harus iman, yakin semuanya diciptakan oleh Allah. Ini empat perkara yang harus diimani terkait takdir. Iman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman bahwa Allah mencatat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Iman bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Iman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, makhluknya dan segala yang mereka perbuat, amalan mereka. Yang baik maupun yang jelek. Terkait masyiah atau iradah, ada yang itu syar'iyah, diniyah, ada yang itu kauniyah, qadariyah, agar dibedakan, tidak rancu. Syar'iyah, diniyah, memang itu yang Allah kehendaki dalam syariatnya. Allah perintahkan, Allah cintai perbuatan ini itu. Allah ridho, Allah puji pelakunya. Allah janjikan balasan baginya, surga ini itu. Allah larang perbuatan ini, Allah membencinya, melaknat pelakunya, Allah ancam azab neraka bagi yang melanggarnya. Demikian dalam syariatnya. Kauniyah, qadariyah, kehendak Allah, kauniyah, qadariyah, yang pasti terjadi, tidak ada yang keluar darinya. Maka seorang mukmin yang taat beribadah, sholat, puasa, zikir, bertauhid, ada padanya dua takdir. Padanya telah ditakdirkan kauniyah, qadariyah. Allah yang takdirkan, itu kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah dia bisa sholat, puasa, zakat. Dan itu memang kehendak Allah dalam syariatnya, karena Allah mencintai sholat. Allah perintahkan, tegakkanlah sholat. Dan Allah membalas mereka yang sholat dengan balasan yang banyak berlipat ganda di sisinya. Begitu pula yang puasa. Tapi kemaksiatan, dosa, itu takdir kauniyah, qadariyah, tidak ada yang keluar darinya. Namun itu bukan kehendak Allah, syar'iyah, diniyah, karena Allah sudah mengingatkan melarang hambanya untuk berzina, mendekati zina, mengecam keras, melarang mereka mencuri, melarang mereka mabuk-mabukan, khomer, melarang mereka syirik, melarang mereka kufur, dicela, diingatkan dalam banyak ayat. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah sudah ingatkan dan diancam, kalau itu kamu lakukan, kamu akan dalam azab, dalam murka Allah. Maka yang melanggar kesalahan si hamba, karena mereka enggak dipaksa seperti pohon tadi. Dia punya kehendak. Masih saja melakukan. Naam, memang dia dibawa kehendak Allah. Kauniyah, qadariyah. Tapi telah diingatkan oleh Allah, jangan dekati. Dan kamu punya kehendak, wahai manusia. Jangan dekati zina. Jangan minum minuman keras. Jangan mencuri. Jangan syirik. Jangan ini. Tetap saja kamu melanggar. Maka yang berbuat taat, itu kehendak dia, kehendak hamba, dibalas karena amal perbuatan baiknya, ibadahnya, dengan balasan yang lebih baik di sisi Allah. Yang bermaksiat, ya itu karena salah hamba itu sendiri, memilih kemaksiatan, dihukum karena dosa dia, karena maksiat dia, dia yang milih. Dan semua itu ada dalam kehendak Allah, kauniyah, qadariyah. Tapi ketaatan itu ada dalam syariat, dicintai Allah. Si mukmin mentaati. Tapi kemaksiatan ini dibenci, dilarang. Si kafir atau pelaku maksiat melanggar aturan itu. Ini terkait iman terhadap takdir dan empat masalah yang harus difahami terkaitnya. Tinggal yang ulama juga sebutkan terkait iman terhadap takdir adalah mengimani takdir yang Allah sebutkan itu selain yang di Lauhul Mahfudz dan tidak berbeda dengan yang di Lauhul Mahfudz, tetapi Allah takdirkan itu pada setiap tahun, takdir sanawi di malam Lailatul Qadar. Lailah Mubarakah, malam yang penuh barokah padanya. Allah sebutkan fiha yufraku kullu amrin hakim. Ditetapkan pada malam itu keputusan-keputusan perkara yang penuh hikmah. Di malam itu, makanya kemudian disyariatkan, disunahkan untuk banyak-banyak doa di malam Lailatul Qadar itu, 10 terakhir Ramadan, untuk memohon kepada Allah takdir baik setahun ke depan, agar ditakdirkan yang baik baginya, agar dilindungi, dijauhkan dari takdir yang jelek, su'il qadha, atau min syarri ma qadait, dari kejelekan yang kau tetapkan ya Allah, agar dilindungi dari itu selama setahun ke depan. Dan itu sekali lagi tidak berbeda dengan yang di Lauhul Mahfudz, tetapi tiap tahun demikian Allah tentukan agar manusia mukminin lebih bersemangat, bersungguh-sungguh berdoa dan memohon bertadzarru' kepada Allah. Yang kedua, takdir manusia pada rahimnya, rahim ibunya, saat janin berusia 120 hari. Allah tentukan baginya takdirnya bagaimana, apakah dia itu sa'id am syaqi, orang yang bahagia atau celaka, bagaimana rizkinya, ajalnya ditentukan. Dan sekali lagi juga itu tidak berbeda dengan yang di Lauhul Mahfuz. Iman terhadap takdir penting bagi seorang mukmin dalam suluknya, membuat dirinya tidak bangga lupa daratan kalau dalam kebaikan mendapat manfaat, keuntungan ini itu, tidak merasa itu karena kemampuan dia dan jerih upayanya semata. Memang telah Allah takdirkan semuanya. Kay la tafrahu ala ma ataakum, agar kamu tidak lupa daratan, tidak bangga diri, lupa dengan kenikmatan Allah, Allah yang tentukan. Agar kalian pula tidak bersedih berlebihan akibat apa yang menimpa kalian. Terjadi padanya kerugian, kematian, bencana, malapetaka, ya sudah Allah takdirkan segalanya. Maka mukmin tidak larut dalam, jauh dalam kesedihannya. Ketika dia yakin, maktub semuanya sudah ditetapkan di sisi Allah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Si'di dalam Wasail Mufidah, termasuk kiat penting agar hidup bahagia adalah mengimani takdir. Orang yang beriman takdir akan bahagia hidupnya, tentram jiwanya, karena semuanya dia imani Allah yang tentukan segalanya. Beda kalau orang tidak mengimani takdir, dia gak siap. Yang sangat dia cintai, yang sangat dia sayangi, yang sangat dia harap, dia tak hilang dari, lepas dari tangannya. Kebakaran, gempa bumi, atau apalah, banjir, hilang, ditipu orang, ini, itu, banyak sebab. Dia gak siap, gak mengimani takdir. Bisa depresi, tidak jarang orang itu jadi hilang ingatannya. Na'udzubillah. Hanyut dalam dalam kesedihannya. Gak siap mentalnya. Bersedih. Kenapa ini terjadi? Kurang dan tidak mengimani takdir. Tapi seorang mukmin tidak demikian. In asabahu khair syakar fakana khairan lahu, wa in asabahu syar sabar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat kebaikan, bersyukur kepada Allah, itu baik baginya. Dia dapat kejelekan, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Walaisa dzalika illa limu'min, Rasulullah katakan, dan itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin. Sehingga tenang. Kamu mau bersedih, berkepanjangan, murung, diam, stres, toh tidak akan mengembalikan apa yang sudah terjadi. Gak akan bisa. Kamu termenung, membisu, atau mogok makan atau apa, emangnya bisa hidup lagi anakmu? Mustahil. Kalau itu anakmu meninggal misalnya, gak akan merubah. Percuma. Hidupmu berantakan, rusak, sementara gak ada yang berubah, gak akan kembali. Orang tuamu meninggal, dengan kamu mengurung diri atau diam, hidup lagi bapakmu, ibumu, gak akan. Makanya mengimani takdir besar manfaatnya bagi seorang mukmin, dan itu rukun iman. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Jibril alaihi salam. Itu terkait poin ketiga yang dinukilkan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dalam akidah Ahlussunnah yang meyakini takdir baik dan jeleknya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, walhamdulillah, kita ucapkan jazahullah khairul jazah wa barakallahu fi ilmihi wa umrih atas apa yang telah disampaikan dalam sesi yang keempat ini. Taib, insyaallah ta'ala untuk sesi lanjutan kita akan langsungkan ba'dal maghrib sampai dengan menjelang isya, dengan dilanjutkan sesi tanya jawab insyaallah ta'ala. Demikian, wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum.